Mitra Bisnis, akhirnya DPR tahun lalu mengesahkan RUU pembebasan lahan yang selama ini ditunggu-tunggu untuk dapat mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan dari perkembangan ekonomi Indonesia. Namun seperti hal biasa yang selalu terjadi di negara ini, bagaimana nanti dengan implementasi undang-undang pembebasan lahan ini? Apalagi ada catatan bahwa bila pemilik tanah yang keberatan atas nilai ganti rugi bisa mengajukan tindakan hukum dan bisa banding hingga tingkat Mahkamah Agung. Kondisi ini dinilai tetap saja menghambat pembangunan infrastruktur, hingga bisa dibilang undang-undang pembebasan lahan hampir tidak ada gunanya. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Itu saya setuju, itu justru saya berharap bahwa dengan undang-undang ini kemudian kan nanti akan dijelaskan dalam PP-nya kan. Kalau kita lihat RUU, kita lihat rencana undang-undang, kemudian ada PP, ada juklak yang kemudian menjelaskan nanti gimana. Tetapi saya setuju kalau tadi Anda bilang sampai Mahkamah Agung, itu yang mungkin proses mengganggu. Yang kemudian kedua juga, ini saya nggak tahu, mungkin saya yang salah baca. Karena di salah satu koran dibilang bahwa undang-undang pembebasan lahan ini tidak berlaku retroaktif. Jadi hanya untuk proyek infrastruktur yang akan berjalan ke depan, mudah-mudahan saya salah ngerti ya, tetapi bukan yang sekarang atau yang sebelumnya gitu. Karena kalau sekarang atau sebelumnya nggak bisa berlaku, sulit sekali ya kalau kita berharap proyek baru, karena yang sekarang ini sangat signifikan, Trans Java dan macam-macam. Mudah-mudahan ini pengertian saya yang salah, tetapi saya setuju bahwa memang intinya adalah implementasi. Saya tuh coba untuk positif dalam arti kata gini, at least rencangan undang-undangnya sekarang udah lewat dari parlemen. Sekarang bolanya ada di tangan pemerintah sepenuhnya. Ya, nggak bisa lagi blame parlemen. Mereka harus bikin juklak, bikin PP sebaik-baiknya. Kemudian dikeluarkan segera untuk mengatasi soal-soal yang tadi Anda sebutkan. Apakah tidak sebaiknya masalah ganti rugi lahan ini dijembatani oleh pihak lain di luar hukum agar prosesnya bisa lebih cepat, Mas? Saya sih cenderung setuju begitu, tapi kalau kemudian aturan hukumnya nggak begitu kan, kita kan nggak bisa meniadakan. Kalau misalnya artinya kedua belah pihak sepakat untuk out of court settlement, ya bagus. Tetapi kemudian kalau salah satu pihak nggak puas dengan out of court settlement dan mereka mau proses pengadilan, kan nggak bisa dilarang. Kalau dilarang justru itu hak orang yang dilanggar kan. Ini yang saya nggak tahu, nanti mungkin di dalam juklak itu mesti dibicarakan mengenai itu, apakah nanti harus diminta batas waktu gitu. Dalam sekian waktu harus ada keputusan misalnya. Ya, misalnya untuk MA-nya, saya nggak ngerti, saya bukan orang hukum gitu. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat prosesnya? Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.